Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati al-kiram wal-akhwat, azani wa azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahzatul Qulub al-Abrar wa Qurratul Uyun al-Akhyar. Masih hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan wa syabaka baina asabi'. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang sebagian dengan sebagian yang lainnya saling mengokohkan, kemudian beliau menyilang-nyilang di antara jari-jemari beliau. Dan telah dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nashir Syi'bi rahimahullah bahwasannya ini adalah sifat orang-orang beriman, di mana di dalamnya terkandung, di dalam hadis ini terkandung padanya anjuran untuk memperhatikan prinsip pokok yang dijelaskan di dalam hadis ini, yaitu apa? Menjadi saling bersaudara, memperhatikan, saling mencintai, saling kasih sayang, dan masing-masing kita untuk mencintai yang lainnya seperti mencintai diri kita sendiri. Dan kata Syekh, seperti yang sudah kita sebutkan, untuk kita berusaha untuk melakukan itu semua, saling mencintai, kasih sayang, berlemah lembut, yang menunjukkan persaudaraan yang sangat kuat. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bangunan, menunjukkan yang namanya persaudaraan ini adalah nikmat yang sangat besar yang sudah kita sebutkan, nikmat yang harus senantiasa kita jaga agar tidak dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bersatunya hati-hati kita di atas al-hab, nikmat saling mencintai, nikmat saling kasih sayang di antara satu sama lain karena terikat jalinan persaudaraan ini. Persaudaraan yang diikat dengan tali keimanan. Harus betul-betul dijaga. Makanya disebutkan berusaha untuk melakukan hal itu, menjaga persaudaraan ini. Karena di dalam persaudaraan terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kita sebutkan di sini di antaranya mahabbatul akh lil akhihi min awsatil ural iman. Yang pertama, kecintaan seorang saudara kepada saudara yang lain itu merupakan tali yang paling kuat dalam keimanan. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsaqul ural iman al-muwalah fillah wal-mu'adah fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Hadisnya dihasankan oleh Al-Syeikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali keimanan yang paling kuat adalah muwalah fillah, loyalitas. Berloyalitas namanya muwalah, di sana adanya mahabbah, ta'awun. Adanya mahabbah, kecintaan dan ta'awun dan tarahum, saling sayang menyayangi. Bahu-membahu membantu, saling menguatkan. Nah, muwalah fillah, berloyalitas, setia ketika berada di jalan Allah. Wal mu'adah fillah, dan memusuhi juga karena Allah ketika berada di jalan Allah. Mengadakan permusuhan bukan karena kepentingan dunia, tapi karena membela Allah subhanahu wa ta'ala, membela syariat ini, membela kebenaran ini. Dan juga walhubbu fillah, cinta ketika berada di jalan Allah, dikhususkan alhub. Nah, menjalin cinta karena Allah ketika berada di jalan Allah. Walbughdu fillah, dan marah, benci, juga ketika berada di jalan Allah. Ini faedah atau keutamaan di dalam menjalin persaudaraan di atas iman. Yang kedua, mutahabuna fillah yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Ketika seseorang menjalin persaudaraan karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka nanti di dalam naungan arsy-Nya di yaumal qiyamah. Ketika di padang mahsyar yang begitu panas, masing-masing sesuai dengan amalannya, maka orang-orang yang menjalin persaudaraan karena Allah akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, naungan arsy-Nya. Ini dari pendapat yang rajih tentang makna adzil, yaitu naungan arsy. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yawmal qiyama, aina almutahabuna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nanti pada hari kiamat, Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena keagunganku, kemuliaanku. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, yaitu Dhil Dhil Arsh. Pada hari yang nanti tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, yaitu muttafaqun alaih, disebutkan di dalam hadis, Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'ah yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kemudian disebutkan syahidnya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi mereka pada naungannya di yaumul qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, disebutkan di antara 7. Orang yang golongan yang mendapatkan naungan Allah di antaranya 2 orang yang mereka berdua saling mencintai di jalan Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya disebutkan, sesungguhnya Allah mengharuskan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang mencintai karena Allah. Masya Allah, mendapatkan mahabbatullah. Seperti disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wa mutabadhilina fiyya wa mutazawirina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajabat mahabbati, keharusan mendapatkan kecintaanku, kata Allah, bagi mereka-mereka yang mencintai karena Allah atau karenaku, kata Allah. Duduk mereka berkumpul karena aku. Mutabadhilina fiyya, berkorban karena aku. Wal mutajawirina fiyya, dan berziarah, berkunjung karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang sangat besar bagi kita siapapun yang ia menjalin persaudaraan karena di atas keimanan, di atas tali keimanan. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah bahwasannya kecintaan, saling mencintai kepada saudaranya menyebabkan ia akan merasakan bagaimana lezat manisnya iman. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayajida halawatil iman wal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah azza wa jalla. Barang siapa yang ia ingin mendapatkan rahasia manisnya keimanan, maka hendaknya ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Maka dia akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Nah, dan masih banyak keutamaan-keutamaan ketika kita menjalin persaudaraan. Tentunya cukuplah keutamaan-keutamaan yang sudah kita jelaskan mendorong kita untuk melakukan nasihat syekh, yaitu yas'a ala dzalik, berusaha untuk menjadi seperti bangunan yang saling mengokohkan. Akan tetapi di sana tentunya perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam bersaudara agar persaudaraan itu tetap kuat rak, agar tidak diombang-ambing, tidak bisa diombang-ambing dengan berbagai macam gelombang fitnah, gelombang subhat, gelombang syahwat. Harus diperhatikan di sana, dijelaskan oleh para ulama, untuk kita memperhatikan adab-adab di dalam persaudaraan. Kita akan sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah tajarrud fil ukhwah, yaitu memurnikan niat di dalam bersaudara, menjalin persaudaraan. Karena persaudaraan karena Allah tidaklah akan diterima di sisi Allah sampai ia mujarradah, membersihkan dari segala macam mengambil kemanfaatan satu sama lain. Karena persaudaraan yang dibangun itu adalah lillah, fillah, wa ala ta'atillah. Ini penting agar kita tanamkan pada diri-diri kita ketika kita menjalin persaudaraan satu dengan yang lainnya, harus dibangun di atas prinsip ini. Lillah, fillah, ala ta'atillah. Karena Allah, ketika berada di jalan Allah, ketika berada di atas ketaatan kepada Allah. Nah, tidak ada kepentingan mengambil manfaat dari satu yang lainnya, tidak ada. Kalau seorang pedagang butuh pembeli, tidak seperti itu. Kalau orang yang berharta butuh orang-orang yang dia bekerja dengannya, tidak seperti itu. Tapi harus benar-benar lillah, fillah, ala ta'atillah, sehingga baru rap, kokoh, tidak akan terombang-ambing dengan berbagai gelombang fitnah yang menerpa kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Seperti dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan jaraa khanlahu fi qaryah ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasannya ada seseorang yang dia ziarah, berkunjung kepada saudaranya di negeri lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan tinggi derajatnya kepada malaikat, maka diutuslah malaikat kepada orang tersebut. Alamma ata alai qala aina turid. Maka ketika datang malaikat itu kepada orang ini yang ingin ziarah, bertanya, mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Aku ingin berjumpa dengan saudaraku di negeri ini. Qala, kata malaikat itu, halaka alaihi ni'mah tarubbuha alai. Apakah dia atau engkau punya hutang budi kenikmatan kepada dirinya? Qala, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah ta'ala. Masyaallah ini. Fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata orang tersebut, tidak ada satu kepentingan ingin balas kenikmatan yang diberikan kepada saudaranya. Bukan dalam rangka urusan dagang, tidak ada. Kecuali aku karena mencintai dia, karena aku mencintai dia fillah, ketika berada di jalan Allah. Maka kata malaikat, aku adalah utusan Allah kepadamu, mengabarkan bahwasannya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Masya Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Nah, nikmat yang sangat besar, mendapatkan kecintaan Allah. Kalau seorang mendapatkan kecintaan dari istrinya, bagaimana? Kan masya Allah, luar biasa, betah di rumah, gak kemana-mana. Kenapa? Ketika di jauh selalu ingat yang di rumah. Kenapa? Karena mendapatkan kecintaan dari istri. Nah, dan tentunya kecintaan Allah lebih besar dari kecintaan makhluk. Dijelaskan di dalam hadis yang panjang. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing matanya, telinganya, kakinya, tangannya ketika dia beramal. Kecintaan Allah sangat besar. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, kita singkat saja tentang adab-adab ini, yaitu intiqa'ul ikhwan, membersihkan siapa-siapa yang pantas menjadi temannya. Selektif di dalam mencari saudara yang ingin dijadikan teman atau saudaranya. Harus selektif. Maka intiqa'ul ikhwah, ikhwan. Nah, kalau ikhwan pakai alif nun, itu dijelaskan oleh ahlul lughah, saudara-saudara di luar nasab. Kalau tapi ikhwah itu saudara-saudara yang ada nasabnya. Tapi ada yang mengatakan sama saja. Ya, itu ahlul lughah. Hal ini, al-intiqa'ul ikhwan, kita harus selektif di dalam memilih teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama khalilihi. Khalilihi itu sudah tingkatan kecintaan yang tinggi. Teman yang dijadikan teman, bukan sekedar mahabbah, tapi sudah jadi khalil, siap membantu, menolong, setia, setia kawan gitu ya. Nah, solidaritasnya tinggi Khalil makhluk tentunya. Nah, siap menolong, bantunya dalam kesulitan, ikut bersama-sama gembira ketika temannya juga mendapatkan kegembiraan Khalil. Maka seseorang ini tergantung Khalil, temannya ini. Sering diterjemahkan dengan teman. Iya. Maka perhatikanlah seseorang di antara kalian siapa yang dijadikan temannya itu Khalil. Karena ya ta'asar kathiran. Iya, pengaruhnya sangat besar bagi seseorang ketika salah di dalam dia memilih teman Khalilnya. Iya, ini entah itu teman dijadikan dia satu rumah, entah itu teman di dalam ta'lim, entah itu teman dalam bisnis, entah itu teman, iya, yang jelas di sini teman ketika kita menjalankan agama ini, iya, harus pilih-pilih yang selektif karena pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Dalam hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama mathalul jalis salih wa jalis su kahamilil misk wa nafi'il khair. Permisalan seorang yang dia duduk dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang soleh, dan bergaul dekat-dekat dengan orang yang jelek seperti iya, ia bergaul dengan pembawa atau penjual minyak misik, dan juga orang yang bergaul dengan orang yang jelek, dekat dengan orang yang jelek, nafi'il qayr, kayr, yaitu apa, orang yang pandai besi. Nafih itu yang meniup-niupkan besi, iya, ketika dibuat pedang atau yang lainnya. Fahamilul miski imma an yukhzika wa imma an tabta'a minhu. Adapun orang-orang yang dia bergaul dengan orang yang saleh atau penjual, itu seperti dia bergaul dengan penjual misik, maka penjual minyak misik ini bisa jadi iya ayyuhdika. Naam. Yaitu dia memberikan minyak wanginya, minimal dapat wanginya, ya kan? Wangi, alhamdulillah. Iman, engkau membeli darinya, bisa jadi dikasih gratis untuk antum, sedekah. Dan sekarang seperti itu. Adapun orang yang dia bergaul dengan orang yang jelek, imma engkau mendapatkan darinya bau yang tidak baik atau masih afan, masih penjual misik, imma engkau mendapatkan wanginya dari pembuat, penjual atau pembawa misik tadi. Adapun orang yang dia bergaul dengan orang-orang yang jelek, iya, yaitu seperti nafiqil qir, pandai besi, imma dia akan membakar kena bajumu, imma engkau mendapatkan ya rihan khabithah, bau yang tidak baik. Dan ternyata terbukti ya ikhwah, kalau kita dekat-dekat dengan orang jelek mesti kebagian kejelekannya. Iya, sengsara. Minimalnya menimbulkan fitnah. Nah, jangankan di dalam berteman, di dalam berkendaraan saja, kita kalau deket-deket orang yang jelek akhlaknya, celaka kita. Ima kita celaka, ima dia yang celaka, ima kita dirugikan karena dianggap salah. Ya, udah ma'ruf kalau supir angkot itu tidak berpendidikan rata-rata kebanyakan. Kadang naik angkot tidak ada sennya, tidak ada lampu sen atau lampu untuk berhenti rem. kita jalan di belakangnya terlalu dekat, tiba-tiba dia ambil ke kiri, berhenti. Apa yang terjadi? Kaget. Itu saja dalam berkendaraan. Bagaimana kalau bergaul dengan orang-orang yang jelek seperti itu? Dalam masalah akhlak. Lalu bagaimana lagi kalau dia punya penyimpangan, punya subuhat-subuhat di kepalanya? Wah, lebih besar lagi mudharat yang membahayakan bagi dirinya. Iya, akan merubah hatinya yang tadinya baik menjadi jelek. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di dalam kehidupan kita. Nah, minimal kalau kita dekat-dekat dengan orang yang jelek, bau badannya, benar enggak? Benar, ya. Gimana enggak bau? Merokok, kemudian minum khamar, Allah musta'an. Enggak mandi-mandi, enggak pernah sholat, bau, luar biasa. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perbuatannya nanti? Tertuduh kita sebagai sebagian dari mereka. Ini dalam masalah akhlak. Bagaimana dengan subhat-subhat yang ada di kepalanya dalam masalah adin? Rusak akidah kita, rusak prinsip kita di dalam beragama, rusak sehingga kita terbawa dengan dia. Nah, makanya para ulama dalam hal ini sangat menjaga sekali. Iya, di dalam menjaga memilih teman. Seperti yang disebutkan oleh ada dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyan atau illa taqiyun. Jangan kau berteman dengan kecuali dengan seorang yang mukmin, seorang yang beriman, iya, seorang yang lurus manhajnya, seorang yang punya pendiriannya kokoh di dalam beragama, seorang yang memperjuangkan al-haq, seorang yang selalu terdepan di dalam membina kebenaran, seorang mukmin yang jujur, baik akhlaknya. Nah, wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan kamu makan kecuali jangan ya memakan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Nah, disebutkan oleh Imam Khathabi rahimahullah di dalam mengomentari hadis ini atau memberikan taklik, la yaqulu ta'amaka illa taqiyun innama jahada fi ta'amu da'wa duna ta'amul hajah. Maksudnya adalah makanan undangan, undangan makan. Maka jangan mengundang kecuali orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang baik. Nah, yang lurus pendiriannya dalam manhaj, tidak mencela, tidak mumayyi'in, tidak musyaddidun. Iya. Demikian. Lurus. Ini dalam masalah ngundang makanan. Lalu bagaimana dengan dia gaul, sering mendatangi, berkunjung? Wah, pengaruhnya, ta'asarnya sangat besar. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, teman yang atau bagian khisal perangai yang patut dijadikan teman itu ada lima. Ayakuna akilan, harus dia berakal. Ya, husnul khuluq, akhlaknya baik. Ghairu fasiq, tidak fasik. Wala mubtadi', dan bukan mubtadi', wala harisi ala dunya, dan bukan orang yang semangat terhadap dunia. Masuk kategori fasik, orang-orang yang masih gak jelas prinsipnya. Kemana ini? Kalau mubtadi sudah jelas. Dan juga termasuk fasik, orang-orang yang jelek akhlaknya, ya maksiat, melakukan maksiat di satu sisi. Demikian. Wala haris ala dunya, kalau mubtadi jelas. Ya. Dan orang-orang yang semangat di atas dunia, orang-orang yang selalu bergaul, nah mencari keuntungan, hanya mengambil keuntungan pribadi saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang adab-adab di dalam pergaulan untuk melengkapi pembahasan kita, ya, yang pembahasan tentang hadis al-mu'min lil-mu'min ba'duhum ba'dan yashuddu ba'duhu ba'dan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.